sing isih ana saling. Allah Allah saling. Wal ali wal ashabi man musike meneng bengoke sing banter saling wasal. Allah salim wal ali wal ashabi man wal ali wal sallu ala nabi Muhammad. Awakmu nglinting rokok karo selawatan. Ojos. Anakmu nakal, selawati turu, cekel sirahe dilus-lus selawati. Allahumma sholli ala sayidina Muhammad, muga-muga anakku soleh. Al-Fatihah, mandi. Bojomu cerewet, gampang turu cekel cangkeme. Allahumma sholli ala sayidina Muhammad, muga-muga cangkeme bojoku ora cerewet. Al-Fatihah. Di Fatihah tetap cerewet, gampang tambah Yasin sak tahlile. Darmo daro dhewe kowe ana. Ono jarane walate. Adoh lak kula pengen rabi meneh muga-muga bojoku gelem diwayuh Al-Fatihah. Bojoku lho pun gelem dimadu. Abah, saya mau dimadu. Syaratnya apa, Bunda? Asalkan Abah mau diracun. Modar aku rasa. Lah terus ki. Bagaimana kemudian ketika ajal itu sudah datang, tidak bisa mengajukan maupun mengundurkannya? Tawane contoh, the real, ini fakta. Kula iki mbiyen Pak Bupati, mangkat kuliah niku ora diragati wong tuwa kula. Ora kok wong tuwa kula ora gelem ngirimi duit, tapi kula pun matur kali ibu kula, "Bu, ora usah dikirimi duit, kula tak golek dhewe." Kula mangkat ning Yogya, manggon masjid. Delalah kula wong NU manggon masjid wong Muhammadiyah. Rekoso to kuwi? Akhire kuru kula gara-gara melu Muhammadiyah. Napa melu Muhammadiyah kuru? Soale Muhammadiyah belas ratawana selametan. Ora ana panganan belas. Kere kere aku. Zaman niku kula niku kuliah siji dodolan aksesoris teng alun-alun utara, nomor loro kula becak. Kula niku tau becak 6 bulan. Mila napa pondok kula sakniki kula wenehi becak niku kenang-kenangan zaman kula mahasiswa. Kula niku latihan sabar mergo becak. Tukang becak niku wong paling sabar sak donya. Buktine napa? Nunggu penumpang ora teko becake tumpaki dhewe. Iya, sabar dek. Bahkan biyen ta becak kula ditabrak karo mobil rusak, aku ora ngamuk, malah nyanyi lagu India kok dier becakku remuk. Aku langsung nyanyi, "Matane, matane, matane." Lagu India kan penting burine e, ya ta? Tumpak iwa rogoh nganune ana ka. India. Jenenge Pak Kapolres iki ngundang kiai apa cak percil. Oke, urip kuwi rasa sepaneng Pak Kapolres, santai wae. Diselesaikan semuanya dengan diplomasi senyum kayak Gus Dur ngene duwe masalah apa guyu. Soalnya Gus Dur niku Abu Nawas, Abu Nawas niku guyang-guyu tok. Mula lan kula yang dakwah sepaneng kula wegah, soalnya aliran kula niku aliran Sadiliyah. Sadiliyah niku ya guyon ngoten niki. Aja sepaneng, urip kok sepaneng. Wis nglemu rungokno. Urip rasa sepaneng tanpa kowe aku ayem ngono kae lho. Saya itu apa-apa ngamuk, dedek-dedek ngamuk, Jakarta ngamuk, kopi ini rata kok ngamuk, apa ngamuk, biasa wae, uang dedek-dedek nyalah ke uang, dedek kafir, bid'ah, sesat, soalnya apa dolane kurang adoh, turune kurang bengi, kopi ini kurang kental, sangit-sangit. Matur nuwun Pak Latif, josh. Untung kopi, lah kopi susu aku mah. Soalnya kopi susu ini kun jengkel ke. Kopi ini ngajak melek, susu ini ngajak turu. Iya. Yeah. Milo kalau lak disuguh kopi susu kula akali. Kopi ini tak ombe, susu ini tak cekeli.